Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'syaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita sampai pada bab yang ke-26 dari Kitab As-Sawarif Anil Haq. Pada bab yang ke-26 muallif hafizahullah menyebutkan di antara dari sebab yang menyebabkan seorang terpalingkan dari kebenaran adalah al-jahlu bi ahlil batil wa maqalatihim. Jahil dengan ahli batil dan jahil terhadap ucapan-ucapan mereka, sehingga dengan jahil tersebut dia tidak bisa membedakan antara ahlil batil dengan ahlil haq. Jangankan membedakan antara ahlil haq dengan ahlil batil, mengetahui ahlil batil untuk dikatakan sebagai ahlil batil saja dia jahil, dia tidak faham. Nah, ini sangat berbahaya. Sehingga ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, dalam pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan pentingnya kita untuk memahami di samping yang kita pelajari adalah al-haq, kita baca rudud, bantahan-bantahan mereka para ulama yang membantah ahli batil, dan kita fahami ucapan-ucapan ahli batil yang dibantah oleh mereka para ulama, agar kita benar-benar mengerti dan memahami bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar berada di atas kebatilan, bersandarkan qila wa qal, katanya mereka memiliki kebatilan, ataukah hanya sekedar mengikuti pendapat orang lain saja. Sementara makalah-makalah ataukah tulisan-tulisan para ulama yang mengkritiki ahli batil lengkap dengan ucapan-ucapan dan madhab-madhab mereka dikesampingkan oleh dirinya. Ini tidak selayaknya demikian. Sebagian penyair menyebutkan araftu syarra la li syarri walakin li atawaqihi. Wa man lam ya'rif al-khaira min asy-syarri yaqa'u fihi. Sesungguhnya saya mempelajari, mengetahui perkara yang jelek bukan dalam arti kata saya berkeinginan untuk terjatuh padanya. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang jeleknya, maka yaqa'u fih, dia akan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang buruk tersebut. Sehingga bila kita membaca kitab-kitab hadis yang dikarya oleh mereka para ulama, seperti halnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, ada satu pembahasan khusus Kitabul Fitan, kitab-kitab yang berisikan hadis-hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi berupa fitnah-fitnah. Naam. Fitnah pada akhir zaman akan terjadi demikian, fitnah akhir zaman akan terjadi demikian dan demikian, ini dibukukan oleh mereka para ulama ahli hadis. Ini menunjukkan penting agar seorang muslim dia memiliki perhatian dalam bab tersebut. Apalagi di zaman kita saat ini kita melihat sekian banyak fitnah-fitnah bermunculan dari berbagai macam model, demikian pula bentuknya. Ada yang menampakkan seakan-akan mereka berada di atas sunnah padahal menyembunyikan kebatilan. Ada yang terang-terangan memasarkan kebatilan-kebatilan, kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Berbagai macam kelompok, berbagai macam model kebatilan-kebatilan ini terjajankan di hadapan kita seluruhnya. Sehingga bila kita tidak memiliki ilmu pengetahuan seputar hal ini, sangat-sangat dikhawatirkan kita akan terjatuh ke dalam fitnah-fitnah mereka dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Wal'iyadzubillah. Kita bacakan penjelasan dari al-muallif hafizahullah. وقد أغلظ البخاري القول في الجهمية وكفرهم. Dan sungguh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sangat keras ucapan beliau terhadap kelompok Jahmiyah. Bahkan beliau mengkafirkan kelompok Jahmiyah tersebut. Naam, kelompok yang mengingkari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat kalam, bahkan memiliki keyakinan bahwasanya Al-Qur'an bukan ucapan Allah Azza wa Jalla, tapi makhluk. Disebabkan karena mereka menafikan sifat kalam berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sangat keras bantahan beliau kepada kelompok Jahmiyah, dan bahkan beliau mengkafirkan mereka. Wa bayyana anna man la yaghludu al-qawla fihim wa la yukafiruhum innama huwa li jahlihi bi haqiqatihim. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan seseorang yang tidak memiliki ucapan yang keras terhadap kelompok Jahmiyah, tidak pula mengkafirkan mereka, disebabkan karena jahilnya dirinya tentang hakikat kelompok tersebut. Ini menunjukkan ketika seorang faham hakikat dari kelompok yang menyimpang dari siratal mustaqim, maka akan semakin berhati-hati dari kelompok tersebut. Bahkan akan bersikap keras kepada mereka, memberikan peringatan kepada umat untuk berhati-hati dari mereka. Ini diantara dari hikmah kita mempelajari dan memahami dengan kebatilan-kebatilan yang dimiliki oleh ahli al-batil. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, nazartu fi kalamil yahudi wal nasar wal majus. Saya pernah membaca, melihat ucapan-ucapan orang-orang Yahud, orang-orang Nasara dan orang-orang Majusi. Fama ra'aitu adalla fi kufrihim minhum. Saya tidak melihat ada satu kelompok pun dari mereka yang lebih sesat dalam hal kekafiran mereka dibandingkan kelompok Jahmiyah. Wa inni la astajhilu man la yukafiruhum illa man la ya'rif kufrahum. Sesungguhnya saya beranggapan jahil seseorang yang tidak mengkafirkan mereka kecuali seseorang yang belum mengetahui bahwasanya mereka adalah satu kelompok yang kafir. Ini lihat bagaimana pengingkaran Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah terhadap kelompok Jahmiyah, disebabkan karena beliau mengetahui ucapan-ucapan mereka dan keyakinan-keyakinan mereka yang batil. Dan subhanallah, demikianlah sifat-sifat para ulama kita dari setiap zaman ke zaman yang setelahnya hingga zaman kita saat ini. Tidak ada di sana ahli batil, melainkan kita melihat para ulama kita membantah kebatilan-kebatilan mereka, memberikan peringatan kepada umat tentang bahayanya kelompok tersebut, disebabkan karena mereka faham kebatilan-kebatilan yang mereka sembunyikan. Sehingga sebagian di antara para salaf menyebutkan innal fitnata idza aqbala da'arafaha kullu 'alim wa idza adbara da'arafaha kullu jahil. Sesungguhnya fitnah apabila awal kali munculnya fitnah tersebut sehingga dilihat oleh keawaman kaum muslimin, mereka bisa melihat fitnah tersebut. Sebagian salaf menyebutkan arafaha kullu alim, yang mengetahuinya itu sebagai fitnah adalah setiap dari kalangan mereka para ulama. Sa'alim mengetahui itu adalah fitnah sebelum diketahui oleh awamul muslimin. Wa idza adbarat arafaha kullu jahil, namun ketika fitnah ini sudah berakhir baru diketahui oleh seorang yang jahil. Ini ternyata fitnah. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, mereka para ulama dengan keilmuan mereka dan fahamnya mereka tentang fitnah-fitnah tersebut pada awal kali munculnya, mereka langsung bisa menebak ini adalah fitnah, sehingga memberikan peringatan kepada umat tentang bahaya fitnah-fitnah tersebut. Adapun seorang yang jahil baru memahami itu sebagai fitnah tatkala melihat dampak-dampaknya. Ketika fitnah awal kali munculnya, mereka bergembira ria menyambutnya. Bahkan tersamarkan di hadapan mereka antara ahli fitnah dengan yang tidaknya. Namun setelah fitnah ini menimbulkan kedukaan, menimbulkan akhirnya kerusakan, menimbulkan akhirnya ternodainya ukhuwah dan yang semisalnya, baru seorang yang jahil faham ini adalah fitnah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga perkataan al-imam al-Bukhari rahimahullah termasuk dari dalil bab yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan tentulah dengan seseorang ketika dia di samping memahami al-haq, dia fahami pula kebatilan dan ucapan-ucapan ahli al-batil serta madhab-madhab mereka, akan semakin memantapkan hatinya untuk istiqamah di atas kebenaran, akan semakin menimbulkan keyakinan di dalam kalbunya kebenaran apa yang dia miliki tersebut. Naam. Karena satu kebaikan tersebut akan semakin terlihat baik tatkala digandengkan dengan lawannya. Sesuatu yang baik tidak akan nampak itu adalah sebagai kebaikan tanpa kita melihat lawan-lawannya. Sehingga sebagian syair yang sering kita dengarkan dari para ulama kita menyebutkan wadiddu yudhiru husnahu adiddu wabididdiha tatabayyanul asya. Dengan lawan dari sesuatu maka akan menampakkan bagusnya sesuatu itu dengan lawannya. Maka dengan lawannya kebaikan akan nampaklah segala sesuatu tersebut. Dengan lawan itulah akan nampak segala sesuatu tersebut. Kita akan mengetahui gelapnya warna kulit yang berwarna hitam tatkala dipadukan dengan yang berwarna putih, ya kan? Baru kita paham, oh ternyata kulit hitam gelap warnanya, putih bagus. Nah, tatkala kita gandengkan antara daging yang segar dengan daging yang sudah mendekati basi, kita akan bisa paham. Ternyata daging yang segar demikian dan demikian, daging yang basi demikian demikian. Akan semakin nampak bagusnya sesuatu dengan digandengkan pada lawannya. Demikian seterusnya, demikian seterusnya. Demikian pula bila kita melihat terhadap al-haq kebenaran dan ahlil haq, orang yang berada di atas kebenaran, kita akan semakin faham bagusnya kebenaran, dan semakin faham kebenaran adalah berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tatkala digandengkan dengan kebatilan sebagai lawannya. Karena itulah Allah azza wa jalla rabbul alamin di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran menggandengkan dan mengajak kita berpikir untuk benar-benar meyakini kebenaran yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melihat lawannya bila berasal bukan dari sisi Allah Tabaraka wa taala. Seperti sebagai contoh kebenaran tentang Al-Qur'an. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apabila Al-Qur'an datangnya bukan dari sisi Allah, maka pastilah kalian akan menjumpai di dalam Al-Qur'an terjadi perselisihan yang demikian banyak. Karena kitab-kitab yang dibuat oleh ahlul kitab yang mereka telah memperbaharui kitab-kitab suci mereka sebelumnya, terjadi sekian banyak perselisihan periwayatan antara kitab yang diriwayatkan dari si fulan dengan kitab yang diriwayatkan dari si fulan, berbeda dengan Al-Qur'an. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Sehingga penting untuk kita benar-benar perhatian dalam bab tersebut. Sehingga jangan menjadi seorang yang jahil tentang kelompok-kelompok yang menyimpang. Jangan menjadi seorang yang jahil tentang penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok tersebut. Apalagi kelompok-kelompok tersebut banyak bertebaran di sekitar kita. Sangat-sangat memungkinkan bila mana nantinya kita akan ditanya oleh seorang awamul muslimin, apa perbedaan Anda dengan mereka? Nah, ini butuh jawaban, butuh untuk kemudian disampaikan bahwasanya kita berbeda dengan mereka. Minimalnya kita bisa menyelamatkan diri kita dari penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok tersebut. Nah, ولذلك صارت معرفة المقالات والمذاهب مما يعين على حفظ الدين والسلامة من المبتدعين. Beliau hafizallah menyebutkan karena itulah ilmu pengetahuan seputar ucapan-ucapan dan mazhab-mazhab yang ada adalah termasuk dari sebab yang membantu seseorang untuk bisa menjaga agamanya. Wassalamah, dan akan bisa menyelamatkan seseorang minal mubtadi'in, dari kebid'ahan-kebid'ahan. Karena dia faham kelompok ini membawa kebid'ahan sehingga dia meninggalkan mereka. Karena dia faham bahwasanya pada kelompok tersebut terdapat sekian banyak penyimpangan-penyimpangan sehingga dia meninggalkan mereka. Sehingga akan bisa lebih menyelamatkan agamanya dan lebih bisa menyelamatkan dirinya dari orang-orang yang melakukan kebatilan-kebatilan tersebut. Naam. Dan di tengah-tengah masyarakat kita secara tidak langsung kita melihat bahkan awamul muslimin sebetulnya mereka sudah paham apa itu arti tahzir dalam lingkup sekedar apa pengetahuan yang mereka miliki saja. Kita sering mendengarkan orang tua kaum muslimin memberikan nasihat tidak henti-hentinya kepada putra putri mereka agar jangan berkawan dengan si fulan. Wahai putriku, jauhilah untuk berkawan dengan si fulan. Wahai putraku, tinggalkanlah berteman dengan si fulan. Dan disebutkan kebatilan-kebatilan yang dimiliki oleh orang tersebut. Dia orangnya suka judi, dia orangnya suka mencuri, dia orangnya suka demikian, suka berbohong dan yang semisalnya. Nah, tujuannya agar supaya sang anak faham kebatilan dirinya, agar supaya anak faham bisa meninggalkan mereka, dan agar supaya sang anak bisa selamat dari kebatilan-kebatilan kawan-kawannya tersebut. Nah, di masyarakat kita diterapkan demikian. Bahkan di setiap rumah, tak henti-hentinya seorang ayah, seorang ibu memberikan nasihat kepada putra-putrinya. Bahaya berkawan dengan kawan-kawan yang jelek. Ini dalam pembahasan akhlak demikian. Dalam urusan dunia juga demikian. Dalam urusan dunia juga demikian. Semisal ketika berbisnis, melihat ada seorang yang suka berkhianat, melihat ada seorang yang suka melakukan penipuan online atau yang semisalnya, ketika dia datang kita memberikan peringatan, hati-hati dengan si fulan, jangan berbisnis dengan si fulan, karena pada dirinya ada demikian dan demikian. Inilah yang diistilahkan dengan tahdzir. Tahdzir dalam arti kata memberikan peringatan tentang bahayanya seseorang, dilengkapi dengan kebatilan-kebatilan, perkara-perkara yang ada pada dirinya yang dikhawatirkan akan memfitnah, merusak orang yang dekat dengan mereka. Inilah yang diistilahkan dengan tahdzir. Nah, walaupun di tengah-tengah masyarakat kita makna tahdzir sebatas terkait akhlak putra-putrinya, yang pada hakikatnya tahdzir ini luas, terkena pula dalam bab as-sunnah ad-din, dan ini tentulah lebih wajib untuk kemudian kita terapkan agar bisa menjaga akidah-akidah kaum muslimin dan manhaj-manhaj kaum muslimin dari kebatilan-kebatilan yang mengotorinya. Nah, wa illa intahala al-'abdu al-batil wa huwa la yadri. Bila seseorang jahil terhadap ucapan-ucapan kelompok-kelompok yang menyimpang dan mazhab-mazhab mereka, akan menyebabkan orang tersebut berpindah kepada kebatilan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, wal'iyadzu billah. Dia akan berpindah semula berada di atas sunnah, akhirnya bersama dengan ahli al-batil. Semula dia berkawan dengan ahli al-haq, akhirnya kawannya adalah ahli al-batil. Mungkin dia terfitnah dengan akhlaknya mereka, mungkin dia terfitnah dengan terlihat kesolehan mereka dan yang semisalnya. Tapi dia jahil terhadap kebatilan-kebatilan yang mereka miliki, sehingga menyebabkan akhirnya dia terjatuh ke dalam kebatilan-kebatilan mereka, wal'iyadzu billah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa qala Qubaysah ibn Uqbah, berkata Qubaysah ibn Uqbah rahimahullah, la yuflihu man la ya'rif ikhtilafan nas. Tidak akan beruntung, kata beliau rahimahullah, seseorang yang tidak mengetahui perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Tidak beruntung seseorang yang jahil tentang perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah manusia. Perselisihan antara sunnah dengan bid'ah, perselisihan antara tauhid dengan syirik, dan yang semisalnya. Sehingga perkara yang seharusnya menjadi perhatian kita untuk kita perhatian membacanya, demikian pula mengetahuinya. Dan cara untuk kita mengetahui ucapan-ucapan yang diucapkan oleh ahli batil, tidak perlu mengaji di majlis-majlis mereka. Tidak perlu untuk kemudian kita susah payah mendengarkan dan memeriksa ceramah-ceramah penceramah mereka, atau melihat di media sosial dan yang semisalnya. Cukup kita baca tulisan para ulama yang mereka sudah benar-benar faham dan mengerti serta telah mengkaji kebatilan-kebatilan kelompok tersebut. Kita baca kitab mereka lembar per lembar, kita pahami dengan baik dan benar, maka dengannya kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Sehingga bukan maknanya adalah kita mendengarkan ceramah-ceramah mereka dan melihat secara langsung sesuatu yang ada di kelompok tersebut, tapi cukup dengan kita membaca rudud bantahan-bantahan mereka para al-ulama. Sehingga dengan ini penting untuk kita sering membaca kitab-kitab rudud, kitab-kitab yang ditulis oleh mereka para ulama membantah ahli al-batil, bantahan kepada kelompok si ini, lengkap dengan tulisan mereka berikut bantahannya, bantahan kepada si fulan, lengkap dengan kemungkaran-kemungkarannya berikut bantahan-bantahannya, disebutkan secara ilmiah. Inilah mereka para al-ulama. Sehingga Allah Azza wa Jalla perintahkan kita dalam Al-Quran untuk merujuk kepada mereka para ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir apabila kalian tidak mengetahuinya. Ahli zikir di sini maknanya adalah mereka para al-ulama. Karena seorang ketika memiliki ilmu, maka akan semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dekatnya mereka kepada Allah menunjukkan banyaknya mereka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ibadah yang mereka lakukan adalah termasuk dari bagian amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Sehingga majalisul ilm disilakan pula dengan majalisul zikir. Majlis zikir. Naam. Wa bihadza fuddila al-imam Ahmad ghairahu min aqranihi. Karena sebab inilah al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mendapatkan kelebihan dari sisi kemuliaan dan keutamaan melebihi yang lainnya dari kawan-kawannya. Disebabkan karena Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah seorang imam yang paling faham ucapan-ucapan ahli batil. Kita bisa melihat kitab sunnah yang dikarya oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau menyebutkan prinsip-prinsip manhaj ahli sunnah dan membantah kelompok-kelompok ahli bid'ah pada zamannya. Nah, sehingga beliau termasuk dari imam yang terkenal ثابت وكان ثابتا على القرآن والسنة. Beliau seorang yang kuat dan gigih berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah memuji al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Ahmadu kana a'lamu bimaqalatin nasi min ghairihi. Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah seorang imam yang paling berilmu dengan ucapan-ucapan manusia, kelompok-kelompok ahli batil dibandingkan selainnya. Sehingga ketika beliau rahimahullah mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dari sisi Allah Azza wa Jalla, di mana pada akhir hayat beliau Allah Azza wa Jalla meninggikan sunnah dan merendahkan bid'ah, maka diriwayatkan al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah seorang imam satu-satunya yang ditanya oleh sang khalifah, bagaimana pandanganmu tentang si fulan? Bagaimana pandanganmu kalau lah misal saya mengangkat si fulan sebagai pegawai saya? Beliau akan menyebutkan kalau semisal dia dari kalangan Jahmi, maka beliau mengatakan huwa Jahmi. Kalau semisal dia di atas sunnah, maka beliau menyebutkan huwa ala sunnah. Ini masyaallah ikhwa rahimani wa rahmakumullah taala. Dan inilah ilmu yang dikenal di kalangan mereka para ulama dengan ilmu al-jarhi wa ta'dil, ilmu menjarah seseorang dengan menyebutkan kebatilan-kebatilan mereka, dan ta'dil memberikan rekomendasi kepada seseorang disebabkan karena apa yang mereka miliki berupa kebaikan dan kebaikan. Ilmu al-jarhi wa ta'dil. Naam. وقال العلامة عبد الرحمن سعدي رحمه الله معلقا على قوله تعالى في داود عليه السلام, berkata العلامة عبد الرحمن سعدي رحمه الله تعالى mengomentari firman Allah Ta'ala yang berkisah tentang Nabi Dawud alaihi salam. Allah sebutkan dalam surat Sad ayat yang kedua, ayat yang ke-20, wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Kami berikan, kata Allah Azza wa Jalla kepada Dawud, al-hikmah, wa faslal khitab, dan ucapan yang benar-benar terperinci. Disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, min akbari ni'amillahi ala 'abdihi ayyarzuqahu al-'ilman nafi'. Termasuk dari nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah di mana Allah Azza wa Jalla memberikan kepada hamba tersebut rizki ilmu yang bermanfaat. Wa ya'rifu al-hukma bainan nasi fi al-maqalati wal madhahib wa fil khusumati wal musahanat. Dia memahami hukum yang harus dia terapkan di antara manusia pada ucapan-ucapan mereka dan mazhab-mazhab mereka, dalam perselisihan-perselisihan mereka dan pertentangan-pertentangan mereka. Untuk kemudian dia bisa menyimpulkan antara dua kelompok tersebut yang benar adalah si fulan, antara sekian kelompok yang berselisih yang benar adalah si fulan. Inilah yang dimaksud dengan ilmu nafi', dan termasuk dari nikmat Allah Azza wa Jal yang paling besar Allah berikan kepada hambanya. Demikian pula yang semakna dengan ayat ini, firman Allah Azza wa Jalla, wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah berikan kepada dirinya furqan. Furqan itu artinya pembeda. Maknanya disebutkan oleh sebagian ahli tafsir al-ilm an-nafi', ilmu yang bermanfaat, yang dengannya dia bisa yufarriq bainal haq wal batil. Dengan ilmu tersebut dia bisa membedakan dan memilah antara al-haq dengan al-batil. Wa bihadza kata mu'allif rahimahullah, ta'rifu zifal wara'i alladhi yaz'umuhu adu min al-i'radi 'an al-maqalat wal khusumat da'wa as-salamati min al-ithmi والبعد والبعد عن اسباب قسوه. Ma'rifah wa hafizahullah dengan suh abda terangan, kita akan memahami, mengetahui kesalahan istilah war yang disangka sebagai makna berpaling dari ucapan-ucapan kelompok-kelompok tersebut dan perselisihan-perselisihan jumpai ini, dan mengatakan ini adalah termasuk bentuk menjadikan dirinya ribuan dosa. Wal bu'di asbab qatl, dari sebabnya hati-hati wa'idlah. Maka berarti yang demikian termasuk dari wara', berhati-hati dari dosa. Mereka mengistilahkan sifat wara' akad bukan hanya meninggalkan perkara yang mungkar, bukan hanya meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Jal, tapi mereka luas sampai pada perbuatan meninggalkan dalam terping, tidak mau memahami dan mengetahui ucapan-ucapan ahli batil dan perselisihan-perselisihan antara ahli al-haq dengan ahli al-batil, dengan persangkaannya yang demikian akan bisa menyelamatkan dirinya dari dosa dan lebih bisa menjauhkan dirinya dari sebab-sebab kerasnya hati-hati mereka. Ini termasuk dari persangkaan yang batil. Karena dengan perkara menyebutkan, membaca, mempelajari ucapan ahli al-batil, ada sebab jatuhnya dalam perbuatan dosa. Ketika kita membaca apa ahli da'ah, artinya kerasa hati-hati kita seluruhnya ini termasuk dari perkara tidak dikenal oleh mereka para salafun salih. Makna waraq yang sebenarnya disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Wa qala Sufyan bin Uyainah, al-wara'u talabul ilmi alladhi yu'rafu bihil wara'u wa huwa 'inda qaumin tulul khumthi wa qillatul kalam wa ma huwa kadhalik. Makna dari wara' adalah mencari ilmu yang dengannya akhirnya seorang memahami apa itu wara'. Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ilmu buka Al-Qur'an, ajari tirnya bahasa pelajar mereka ulama tentang sunnah, sehingga dia bisa mencari wara'. Ini yang dengan al-wara'. Dengan matalab ilm mencari makna yang dari syiah, bisa menjauh dirinya dari perkara-perkara kebatilan tersebut. Wahuwa inda qawmin tumti, sebagian kaum mereka mengartikan warok kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah dengan arti kata tulus somti, banyak diam, terisinya diam. Ketika bulat makan demikian, mencampur al-haq dengan al-bahil, dia diam. Kata ini warok. Nah, tidak berucap, tidak mau berat, tidak menerangkan kebatilan mereka. Tidak pula mentahzir. Nah, ini wakil dari bicara. Sufyan bin Uyainah mengatakan, wahuwa, wahuwa kathalik. Dan tidaklah makna dari warok. Innal makallim al-alim afdalu indana wa awra'u minal jah samit. Sesungguhnya yang berucap dari kalangan para ulama, tentulah seorang yang berucap dari ahli ilm, yang dilakukan iman terang bahkan kepada dalam keberhatan, sehingga ucapannya dilandasi dengan ilmu. Sebagaimana para ulama hadis jelisah diisi dan jahil mengatakan sifat terima hadisnya, dilem hadisnya, ambil dan seorang siqah terpajunya, tinggalkan lima itu mencari hadis dari sifulan, karena sifulan seorang pendusta dan yang semisalnya. Ini majlis para ulama ahli hadis pada zamannya diisi kata-kata tersebut, baik itu majlisnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Al-Bukhari rahimahullah dan yang lainnya. Dan ilmu inilah yang dikenal di tengah-tengah mereka para ulama dengan ilmu al-jarhi wa ta'dil. Naam. Sehingga seorang alim berucap, berbicara lebih afdal di sisi kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah dan barok dibandingkan seorang yang jahil dan dia diam dari segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Sebesar mengatakan an-natiqu 'anil an-natiqu 'anil batil syaitanun natiq was-sakitu 'anil haqq syaitanun akhras. Ketika seseorang berbicara ataukah siapa saja yang berbicara membicarakan kebatilan, maka dia adalah syaitanun natiq, syaitan yang berbicara. Adapun seorang yang diam tatkala melihat kebatilan dan tidak mau menyampaikan perkara yang benarnya, syaitanun akhras, dia adalah syaitan yang bisu. Sehingga diamnya seseorang menyampaikan kebatilan adalah kesalahan, dan diamnya seseorang dari kebatilan, tidak mau menerangkannya, tidak mau menjelaskannya, juga termasuk dari kebatilan yang wajib untuk kita mengingkarinya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa inna ma'rifatal maradhi wa sababihi yu'inu ala mudawatihi wa ilajihi. Sesungguhnya pengetahuan seseorang tentang penyakit-penyakit dan berikut sebab-sebabnya. Ada penyakit ini, sebabnya demikian. Ada penyakit ini, sebabnya demikian. Akan bisa membantu seseorang untuk bisa mengobatinya dan menerapinya. Iya kan? Akan bisa membantu dirinya dari mengobatinya dan menerapinya. Wa man lam ya'rif al-maqalat wa in kanat batilah lam yatamakkan min mudawati ashabiha wa izalati syubhatihim. Demikian pula seseorang yang tidak mengetahui ucapan-ucapan batil yang disampaikan oleh ahli batil. Dia jahil tentang kebatilan yang dimiliki oleh kelompok si fulan. Dia jahil kebatilan yang diucapkan oleh si fulan dan kemungkaran-kemungkaran yang disembunyikan oleh mereka. Batil. Dia jahil. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, lam yatamakkan min mudawati ashabiha. Dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa menerapi orang-orang yang terfitnah dengan ucapan-ucapan tersebut. Tidak bisa menerapi mereka dan membimbing mereka dari kebatilan menuju al-haq. Tidak bisa menasihati mereka tentang bahayanya penyimpangan-penyimpangan mereka. Bagaimana dia bisa memberikan nasihat? Bagaimana dia bisa menerapi? Sementara sesuatu yang dia terapi, yang dia ingin nasihati saja, dia jahil. Mungkin awalnya ingin memberikan nasihat, ternyata yang terjadi sebaliknya, disebabkan karena kejahilannya, dia yang diberi nasihat. Waliyadzubillah. Jadilah dia bersama dengan ahli batil dan membenarkan kebatilan-kebatilan mereka. Wa izalati syubhatihim, Demikian pula akan bisa lebih mengobati untuk menyingkirkan syubhat-syubhatnya ahlil batil. Nah, sehingga pada dirinya terkumpul sekian banyak keutamaan. Ketika seseorang mempelajari ucapan-ucapan ahlil batil, kelompok-kelompok batil, dia pelajari lengkap dengan bantahan mereka para ulama. Bukan hanya sekedar membaca, tapi lengkap dengan bantahan mereka para ulama. Maka di samping dia akan bisa menjaga agamanya dan menyelamatkan dirinya dari kebidaahan-kebidaahan, dan lebih daripada itu dia bisa memberikan bimbingan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya untuk terselamatkan dari bahaya kebatilan-kebatilan tersebut. Jangan bergaul dengan si fulan. Kenapa? Karena si fulan mengatakan demikian dan demikian. Pada tulisan salah seorang ustadznya si fulan tertulis demikian dan demikian, lengkap. Memiliki akidah demikian, memiliki penyimpangan demikian. Sehingga seorang yang mendengar akan bisa lebih menerima dan lebih lapang untuk menerima dan membenarkan penjelasan-penjelasannya. Ketika seorang bisa memberikan terapi kepada seorang yang terjatuh ke dalam kebidaahan untuk sadar dan kembali kepada sunnah, di dalamnya terkandung keutamaan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pahala yang demikian besar dari sisi Allah tabaraka wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan orang tersebut Allah jadikan sebagai ucapan yang paling bagusnya, menunjukkan ucapan seorang yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Baik ketika dia berdakwah menyampaikan kebenaran, apakah bentuknya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tauhid, ataukah membantah ahlil batil dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada umat dari bahaya-bahaya mereka, Allah sebutkan ucapan sang dai ini adalah ucapan yang paling baiknya, paling bagusnya, paling bernilainya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Menunjukkan tidak ada ucapan yang jauh lebih baik, jauh lebih afdal dibandingkan ucapan seorang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih afdal dibandingkan berzikir, lebih afdal dibandingkan bertahlil, lebih afdal dibandingkan bertasbih. Ucapan seorang yang da'i, seorang da'i dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ucapan yang paling bagusnya. Sehingga ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, jadilah seorang yang jadilah sebagai seorang yang berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Pelajari Al-Quran, pelajari sunnah, pelajari bantahan-bantahan mereka para ulama kepada ahli al-batil, yang dengannya sebagai modal kita memberikan bimbingan dan hidayah kepada orang-orang yang berada di sekitar kita tersebut agar mendapatkan dan meraih keutamaan yang besar dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan seperti inilah sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah sesungguhnya ini adalah jalanku yang saya berdakwah di jalan Allah di atas jalan tersebut, di atas basirah, ilmu dari sisi Allah, wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Saya berjalan di atas jalan ini dan seluruh orang-orang yang mengikuti aku, kata Nabi alaihi salam, juga berjalan di atas jalan tersebut. Menunjukkan sifat ahli sunnah yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari setiap zaman ila yaumil qiyamah adalah mereka orang-orang yang meniti jalan sebagaimana jalan yang dititi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waktu mereka tersibukkan dengan al-ilm, waktu mereka sisakan untuk kemudian berdakwah di jalan Allah azza wa jalla, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya, sesuai dengan kemampuan yang masing-masing mereka memilikinya. Walidzalika kata ma'alif wa hafizahullah, tajidul jahila bimaqalati ahli al-batil la yafhamu sababa taghlidhi ahli al-haq fi dhammi ahli al-batil. Karena itulah kamu menjumpai seorang yang jahil dengan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh ahli al-batil, tidak faham sebab kenapa ahli al-haq sangat keras mencela, memusuhi ahli al-batil. Yang ada mungkin hanya sekedar penilaian kelompok si fulan, kelompok yang sukanya mentahdir. Kelompok si fulan, majelis-majelisnya diisi dengan tahdir. Tahdir kepada si fulan, tahdir kepada kelompok si fulan. Tidak punya perasaan, tidak punya hikmah. Ini sebab yang keluar, yang diucapkan oleh mereka. Di latar belakangnya karena jahilnya mereka terhadap ucapan-ucapan ahlil batil. Nah, ketika seorang yang berbeda dengan seorang yang faham tentang keadaan ahlil batil, apalagi ketika ahlil batil tersebut sudah mulai dilulukan, sudah mulai diundang di sana, di sini, mulai banyak pengikutnya, sehingga dikhawatirkan nantinya orang-orang yang berada di sekitarnya akan terfitnah dengan kebatilan-kebatilan mereka. Maka kita menjumpai mereka, para ulama adalah orang-orang yang terdepan mentahzir, memberikan peringatan kepada da'i-da'i tersebut. Walaupun konsekuensinya murun, konsekuensinya pahit dan getir, karena memang seperti inilah sesuatu yang harus diucapkan oleh seseorang. Jarir ibn Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu pernah membaiat Nabi SAW untuk benar-benar menjalankan beberapa amalan-amalan yang beliau membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi baiat beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah wa an aqula bil haqq aina ma kuntu wa la akhafu lawmata la'im. Saya membaiat Rasul untuk mengucapkan perkara yang benar dimanapun saya berada, tidak takut ucapan orang-orang yang mencelanya. Sehingga sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan qulil haq walau kana murran. Ucapkanlah yang benar sebagai kebenaran dan ucapkanlah kebenaran tersebut walaupun konsekuensinya adalah pahit. Mungkin kamu ditinggalkan, mungkin kamu akhirnya dimusuhi, mungkin akhirnya banyak orang yang nantinya mengkritiki dirimu dan yang semisalnya. Tapi inilah al-haq. Wajib untuk diucapkan dan wajib untuk kemudian didakwahkan kepada yang lainnya. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Naam. Atau sebelumnya fa idza razaqahullahu al-huda. Kata muallif rahimahullah, apabila Allah Azza wa Jalla telah memberikan rizki kepada seorang hidayahnya. Wa tala'a ala haqiqati ma fi aqwali wa a'mali wa i'tiqadi ahli al-batil. Nafaro minhum. Apabila seorang telah Allah berikan kepada dirinya hidayah dan Allah perlihatkan hakikat kebenaran ucapan-ucapan dan amalan-amalan serta keyakinan-keyakinan ahlil batil, maka pasti kata mu'allifu hafidhahullah akan lari dari mereka, tidak mau berkawan dengan mereka, tidak mau bergaul dengan mereka dan yang semisalnya, karena faham pada dirinya ada kebatilan. Walaupun dia menampakkan di hadapan yang lainnya, dia adalah seorang yang baik, dia adalah seorang yang demikian dan demikian, tapi dia tidak tertipu dengan kebatilan-kebatilan yang dimiliki oleh mereka. Sama halnya mungkin seperti halnya keadaan seorang yang terkenal suka menipu, suka berbohong, suka mengambil harta orang lain tanpa hak. Ketika berita ini sampai ke telinga kita, kebetulan orang itu ada di hadapan kita, maka yang kita lakukan adalah memberikan nasihat kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Jangan kamu bermuamalah dengan si fulan, karena dikhawatirkan nantinya akan terkena kepada dirimu seperti yang terkena kepada si fulan yang lainnya. Jangan benarkan ucapannya, jangan bermudah-mudahan berjanji dengan dirinya, bahkan dalam perkara bisnis dan yang semisalnya. Karena akan demikian dan demikian. Orang yang memahami keadaan seorang, kebatilan-kebatilannya dan sifat-sifatnya, maka tentu dia akan lari dari mereka. Ini ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullah. Ini bila mana yang diketahui adalah seputar akhlak, yang jelek, yang buruk yang dimiliki oleh seorang demikian perwujudannya. Demikian pula keadaan seorang yang memahami kebatilan dan ucapan-ucapan ahli al-batil. Sehingga kita melihat demikian kerasnya mereka para ulama terhadap ahli al-bid'ah. Hingga semisal Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullahu ta'ala, ketika itu datang kepada beliau salah seorang ahli al-bid'ah, mengatakan kepada Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullahu ta'ala, ukallimuka kalimatan, izinkanlah kepada saya untuk berbicara kepadamu walaupun satu kalimat saja. Maka Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah berdiri dan menutup telinganya dan mengatakan, wala nisfa kalimah, tidak setengah kalimat, tidak setengah kalimat. Kemudian beliau meninggalkan orang tersebut rahimahullahu ta'ala. Seperti inilah keadaan ahli al-haq, orang-orang yang benar-benar Allah bukakan ilmu pengetahuan kepada mereka seputar ucapan-ucapan ahli al-batil. Pasti dan pasti ketika dia mengetahui kebatilan orang tersebut, akan berusaha lari dari mereka. Bukan hanya lari, bahkan memberikan peringatan kepada yang lainnya agar berhati-hati dari mereka, mentahdir, memberikan nasihat kepada yang ada di sekitarnya untuk berhati-hati dari orang tersebut. Demikianlah mereka para ulama. Bantahan-bantahan di karya-karya mereka syarat dengan bimbingan dan nasihat untuk kemudian kita benar-benar terbimbing di atas Al-Quran dan di atas Sunnah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa kullu man kana bil batili a'lamu kana lil haqqi ashaddu ta'ziman wa biqadrihi a'rafu idha hudiya ilayhi. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Semakin seseorang itu memiliki ilmu pengetahuan tentang perkara kebatilan, semakin orang itu faham perkara-perkara kebatilan. Kata beliau rahimahullah, kana lil haqqi ashaddu ta'ziman, maka akan membuahkan hasil baik. Dia akan semakin besar pengagungannya kepada perkara kebenaran, akan semakin besar pengagungannya, kecintaannya kepada al-haq. Wa biqadrihi a'rafu idza hudiya ilaihi, bahkan dengan kadarnya dia orang yang paling mengetahui apabila dia diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jal untuk sampai kepada perkara tersebut. Sehingga jangan dientengkan untuk kita memahami ucapan-ucapan ahli al-batil dan membaca kitab-kitab rudud yang dikarya oleh mereka para al-ulama. Bila kita melihat keadaan-keadaan ahli bid'ah yang ditahzir pada zaman generasi imam-imam salafunas salih, ada di antara mereka yang terkenal sebagai seorang ahli tafsir dan terkenal sebagai seorang yang faqih dan yang semisalnya, namun ternyata ditahzir disebabkan karena satu penyimpangan saja, satu ucapan yang diambil dari ahli al-batil kemudian dia yakini kebenaran ucapan tersebut. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Bila keadaan seorang ditahzir disebabkan karena satu ucapan yang menyimpang, maka bagaimana lagi apabila kita melihat ada pada diri seorang terkumpul pada dirinya sekian banyak penyimpangan-penyimpangan, maka lebih aliyah, lebih layak untuk kemudian diberikan peringatan dan diberikan tahzir dari bahaya orang tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan di sini, apa hukum seorang yang telah memberikan nasihat kepada saudaranya muslim yang lain tapi ternyata dia tidak mengamalkan nasihatnya tersebut? ya terus dibimbing. Yang namanya nasihat tidak cukup sekali. Nah, tapi berkali-kali. Butuh diingatkan, butuh disadarkan. Kalau belum sadar, mungkin butuh disetelkan kaset atau diperlihatkan kitab buku karya mereka para ulama, ini loh dalam bab ini kamu salah, yang benar demikian-demikian, lihat ucapan Syekh si fulan demikian dan demikian. Ini disebutkan secara ilmiah dan terus diberikan nasihat kepada orang tersebut. Sampai pada satu waktu bila mana ternyata nasihat tersebut benar-benar tidak diperhatikan oleh dirinya, sampai pada tahapan al-hajru, dengan menghajarnya, dengan tidak menegurnya, dengan bersikap keras. Ini termasuk dalam bab an-nasihah. Nah, diharapkan agar supaya dia bisa sadar dari kesalahan-kesalahannya. Kelihatannya nih yang tanya satu orang tapi kertasnya beda kali. Nah, karena tulisannya sama. Apa Ustaz, apa hukumnya ngeprank? Ngeprank itu artinya menjauhi teman hingga temannya tersebut marah. Ya, ngeprank atau ngeprang? Ya, tidak seharusnya demikian. Ya, ditinggalkan sifat-sifat yang demikian. Jangankan ngeprank, dalam hal bertutur kata saja Allah ajarkan dalam Al-Quran agar kita pilih ucapan yang paling bagus. Tujuannya adalah agar supaya jangan sampai menyinggungnya. Tujuannya adalah agar supaya nantinya ucapan tersebut dirasa lebih didengar dan lebih baik tatkala dia mendengarnya. Wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dalam ucapan kita pilih ucapan yang paling bagusnya. Dan Allah sebutkan hikmahnya. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena sesungguhnya syaitan akan mempermainkan ucapan-ucapan yang jelek tersebut di antara mereka, sehingga akan mengotori persaudaraan yang terjalin antara sesamanya. Apalagi ngeprank, ucapan yang menyinggung saja ini tidak dibenarkan, apalagi benar-benar menyinggung, ya kan, bahkan membuat marah orang tersebut. Ini tidak demikian. Ditulisi di belakang bajunya, saya belum mandi sebulan, pakai tulisan besar, ditempel pakai apa namanya, isolasi, pas dia jalan sebanyak dilihat, oh ini belum ada sebulan, ini belum ada sebulan, jadi ketawaan. Ini tidak dibolehkan, bukan demikian sifat seorang muslim. Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu, kata Nabi SAW, seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lainnya, tidak boleh baginya mendzaliminya. Ngeprank jelas mendzalimi orang tersebut. Wala yakhdhuluhu, tidak pula merendahkannya. Ngeprank jelas merendahkan orang tersebut. Wala yahqiruhu, tidak pula menghinakannya. Ya, ngeprank jelas menghinakan orang tersebut. Ini seluruhnya bertentangan dengan makna hadis yang tadi kita sebutkan. Di sini ada pertanyaan, apa Ustaz, di kampung ana ada sekelompok sufi yang mengadakan kajian tasawuf setiap hari Selasa. Anehnya ketika zuhur salah satu dari mereka mengumandangkan azan tanpa pengeras suara. Lalu mereka masuk ruangan tersendiri dan sholat berjamaah bersama kelompok mereka saja. Apakah saya perlu azan ulang? Ya, dalam hal ini ya tentulah dilihat ya keadaannya. Kalau semisal ternyata memang masyarakat yang ada di sekitarnya berkeinginan untuk diulang azannya, dalam keadaan ketika antum mengulang azan tidak menimbulkan fitnah, maka ucapkan azan tersebut. Tapi kalau semisal ternyata dengan antum mengazan ulang nantinya akan menimbulkan fitnah, ya jangan. Ya lebih bagus cari masjid lain dan sholat di tempat tersebut. Nah, sehingga masing-masing melihat keadaan yang ada. Syukur-syukur antum datangi kaum masjidnya dan antum sampaikan. Nanti biar mereka yang mengadakan teguran kepada majelis yang dimaksud. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tawaffadhalu wa hafidhakumullah.